بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ad, fa insyaallah kita akan melanjutkan. Qala al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala faslun. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sungguh, dia, yaitu syaitan, tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya dan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dengan syaitan. Wa makna ista'id billah, dan makna dari ista'id billah, kata-kata ista'id billah, perintah Allah, fasta'id billah minasyaitanir rajim. Makna ista'id billah yaitu imtani' bihi wa'tasim bihi walja' ilaihi. Taib, berlindung kepada Allah, berpegang kepada Allah, dan bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Wa masdaruhu al-auz wal-iyath wal-ma'ad. Adapun masdar dari kata-kata ini adalah al-audhu. Demikian pula al-iyad ataupun al-ma'ad. Wa ghalib isti'malihi fil musta'ad bihi. Dan seringnya kata-kata ini, yaitu al-audh, ini dipergunakan untuk mengungkapkan al-musta'ad bihi, yaitu yang dijadikan tempat berlindung, yang dijadikan sandaran, yang dijadikan pegangan. Wa minhu, dan di antara ucapan yang mempergunakan kata-kata ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laqad utti bi Mu'adzin. Sungguh engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Wa aslu lafzah, adapun asal daripada lafaz ini, minal laju'i ila syai' wal iqtirab minhu, yaitu bersandar kepada sesuatu dan dekat dengannya. Wa min kalamil Arab, dan di antara ucapan dari orang-orang Arab yang menunjukkan asal lafaz ini, yaitu ucapan mereka atyabul lahmi audhuhu, daging yang terbaik adalah audhnya. Audh ay alladhi qad aadha bil azam wittasala bihi. Audhuhu yaitu daging yang dia itu bersandar pada tulang dan melekat padanya. Daging yang paling baik adalah daging yang melekat pada tulang. Wa naqa a'id, demikian pula dikatakan naqa a'id. Naqa a'id ya'udzu biha waladuha, yaitu unta betina yang dijadikan tempat berlindung oleh anaknya. Wa jam'uha, adapun bentuk jamaknya yaitu uwud kahumur, seperti kata-kata humur. Wa minhu fi hadithil Hudaybiyah, demikian pula ucapan yang juga mempergunakan kata-kata ini yaitu apa yang disebutkan dalam hadith Hudaybiyah. Di sana ada kata-kata ma'ahum al-udul matafil. Ma'ahum al-uwudul matafil. Bersama mereka, onta-onta matafil. Wal matafil, dan kata-kata matafil ini bentuk jamak dari matfil. Wahiyan naqa allati ma'ha fasiluha, yaitu onta betina yang disertai oleh anaknya. Qalat Ta'ibah, berkata sekelompok orang, minhum, di antara mereka ini sahib jamil usul, yaitu sahib jamil usul terkait dengan hadis Hudaybiyah ini. Ketika dikatakan ma'ahum al-ubudul matafil, ma'ahum al-ubudul matafil, kata sahib jamil usul, ista'ara dhalika linnisa. Tapi ini adalah kiasan untuk para wanita. Ai, sehingga yang dimaksud ma'ahum an-nisa wa atfalihim, bersama mereka ada para wanita beserta dengan anak-anaknya. Wala haja ila dhalik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak perlunya untuk mengartikan yang seperti ini, menyatakan bahwa apa yang terucap dalam hadis itu merupakan kata-kata kiasan. Ini tidak perlunya. Bal al-lafad ala haqiqatihi, bahkan sesungguhnya lafad ini difahami, dimaknai sebagaimana hakikatnya. Ai, sehingga maknanya qad kharaju ilaika bidawabihim wa marakibihim, mereka keluar menuju dirimu dengan membawa binatang-binatang mereka, tunggangan-tunggangan mereka. Hatta akhraju ma'ahum an-nauq allati ma'aha auladuha, sampai-sampai mereka mengeluarkan onta-onta betina disertai dengan anak-anaknya. Taib al-uwud al-natafil. Taib onta betina. Taib yang taib disertai oleh anak-anaknya, dijadikan tempat berlindung oleh anak-anaknya. Taib ini makna dari kata-kata ista'id billah dan asal pembentukan lafadznya. Yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, fa'amara subhanah bil isti'adah bihi minasyaitan inda kira'atil Qur'an. Maka demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika membaca Al-Quran. Wa fi dzalika wujuhin. Dan dalam masalah ini ada beberapa sisi yang menunjukkan hikmah diperintahkannya membaca Al-Quran, diperintahkannya beristiadah ketika membaca Al-Quran. Minha diantaranya, Al-Quran shifa lima fis sudur. Al-Quran merupakan obat, penawar bagi apa yang ada di dalam dada. Yudhib lima yulukihi syaitan fiha minal wasawis wasyahawat wal iradatil fasidah. Al-Quran akan bisa menghilangkan apa yang dilemparkan oleh syaitan di dalam kalbu. Apakah itu yang berupa wasawis, yang berupa syahwat-syahwat, ataupun keinginan-keinginan yang menyimpang, yang rusak. Fahuwa dawa lima amarrahu fiha syaitan. Maka sungguh, Al-Quran ini merupakan obat. Obat dari apa yang ditumbuhkan oleh syaitan di dalam kalbu. Fa'amara ayat rudam madatudda wa yakhlam minhu al-qalb liyusadifud dawa mahalu khaliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membuang unsur-unsur penyakit hingga kalbu pun bersih, kosong dari unsur-unsur penyakit, hingga ketika obat itu datang akan mendapati tempat yang sudah bersih. Fayatamakkan minhu, hingga obat penawar itu pun akan bisa bercokol, tertanam, tertancap di dalam kalbu. Fayu'thir fihi, hingga akan berpengaruh, memberikan pengaruh pada kalbu. Kamakil, maka ini sebagaimana dikatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa, fasadafa qalban khalian fatamakkana. Hawanya mendatangi diriku sebelum aku mengenal apa itu hawa. Maka hawa itu pun mendapati kalbu yang kosong hingga tertancap, tertanam di sana. Fayaji hadad dawa'u syafi ila qalbin qad khala min mazahim wa mudadil lahu fayanja'u fihi. Maka obat yang menyembuhkan ini, yaitu Al-Quranul Karim, akan datang kepada kalbu yang telah bersih, kosong dari berbagai macam desakan, berbagai macam penolakan-penolakan, hingga obat yang menyembuhkan ini pun akan memberikan pengaruh, akan menjadi obat yang demikian manjur, demikian mujarab. Wa minha, kemudian hikmah yang lainnya, anal Quran madah al huda wal ilm wal khair fil qalb. Al Quran ini merupakan unsur hidayah, ilmu, demikian pula kebaikan di dalam kalbu. Kama anal ma madatun nabat, kedudukannya sebagaimana air yang itu menjadi unsur adanya pertumbuhan, perkembangan. Wasyaitan nar yahruq an-nabat awalan fa awal. Adapun syaitan ini api, api yang akan membakar semua bentuk pertumbuhan, semua bentuk perkembangan, dari yang paling awal, kemudian yang paling awal berikutnya. Fakullama ahassa binabatil khair fil qalb sa'a fi ifsadihi wa ihraqihi. Maka setiap kali syaitan merasa adanya perkembangan, pertumbuhan, kebaikan dalam kalbunya, berusaha untuk membakarnya. fa'amara ayasta'id billah azza wa jal minhu la'alla yufsid alaihi ma yahsulullahu bil qira'at. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ini. Jangan sampai syaitan itu merusak apa yang sesungguhnya bisa teraih dengan Al-Quran. Wal farku baina hadzal wajh wal wajh alladhi qablahu. Adapun perbedaan antara hikmah yang kedua dengan hikmah yang sebelumnya, annal isti'ada fi wajhil awwal li ajri husuli fa'idatil Quran. Beristi'adah, kalau ditinjau dari sudut pandang yang pertama, maka isti'adah di sini tujuannya untuk meraih faedah Al-Quran. Wa fi wajhi tsani, adapun kalau dilihat dari sudut pandang yang kedua, li ajli baqaiha wa hifdhiha wa tsabatiha. Maksud tujuan isti'adah adalah untuk mempertahankan, untuk menjaga, dan untuk mengokohkan faedah Al-Quran. Wa ka'anna man qala innal isti'adah ba'dal qira'ah lahid hadal makna. Maka seakan-akan di sini, orang yang berpendapat bahwasanya isti'adah itu dibaca setelah membaca Al-Quran, seakan-akan mereka mengambil dari makna ini. Yaitu makna yang kedua ini, dari sudut pandang yang kedua ini. Beristi'adzah itu tujuannya adalah untuk mempertahankan, untuk menjaga, dan untuk mengokohkan faedah Al-Quran. Wa huwa la'amrillah mulhad jayyid. Dan sungguh, ini sangat cocok, sangat sesuai. Kalau dikatakan isti'adzah itu setelah membaca Al-Quran. Illa akan tabi, anna sunnah wa atharus sahabah innama ja'at bil isti'adzah qabla syuru' fil qira'ah. Akan tabi, sunnah, demikian pula athar para sahabah, datang menjelaskan bahwasanya isti'adzah itu sebelum membaca Al-Qur'an. Wa huwa qaul jumhurul ummah minas salaf wal khalaf. Dan ini pendapat mayoritas dari umat ini, baik dari kalangan salaf maupun generasi-generasi yang berikutnya. Wa huwa muhsilil amrain. Dan dengan membaca isti'adzah sebelum mulai membaca Al-Quran, ini akan bisa menghantarkan orang meraih dua perkara di depan. Yaitu apakah dari sudut pandang yang pertama ataupun sudut pandang yang kedua. Dengan beristi'adah, seseorang akan bisa meraih faedah Al-Quran. Dan juga dengan beristi'adah, seseorang akan bisa mempertahankan, akan bisa menjaga, akan bisa mengokohkan faedah Al-Quran yang telah dia raih. Wa minha, hikmah yang berikutnya, hikmah diperintahkannya beristi'adah ketika membaca Al-Quran. Annal malaikah tadnu min qari'il Qur'an wa tastami' li qira'atihi. Para malaikat, mereka akan mendekati orang yang membaca Al-Qur'an. Dan para malaikat pun akan mendengarkan bacaannya. Kama fi hadithi Usaid ibn Hudair. Sebagaimana disebutkan dalam hadith Usaid ibn Hudair. Lamma kana yaqra wa ra'a mithlu dhillah fiha mithlu masabih. Itu ketika beliau ini membaca Al-Quran, maka beliau pun melihat semacam naungan. Tep, yang di dalam naungan itu ada yang semisal pelita-pelita. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda menjelaskan kepada Utsman bin Hudair, tilkal malaikah. Itu dah para malaikat. Wa syaitan diddul malak wa aduwuhu. Sementara syaitan itu merupakan lawan dari malaikat. Musuh bagi malaikat. Fa amara al-qari ayat tuluba minallah ta'ala muba'adah aduwihi anhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang yang membaca Al-Quran untuk memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari musuhnya. Hatta yahdurahu khasatuhu wa malaikatuhu. Hingga makhluk-makhluk khusus Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula para malaikat akan hadir. Fahadi walimah layat stami fihal malaikah wasyayatin. Maka walimah ini ada walimah yang tidak akan berkumpul padanya para malaikat dan syaitan-syaitan. Wa minha hikmah yang berikutnya, ana syaitan yujlib alal qari bi khailihi wa rijlihi. Syaitan akan menghimpun pasukan jalan kakinya maupun pasukan berkudanya atas seorang pembaca Al-Qur'an. Hatta yusghilahu anil maqsud bil qiraah. Hingga membuat sibuk pembaca Al-Quran ini. Hingga dia pun akan lalai dari maksud tujuan membaca Al-Quran. Wa huwa tadabburuhu wa tafahumuhu wa ma'rifatu ma arada bihi mutakallim bihi subhanah. Di mana maksud tujuan membaca Al-Quran yaitu untuk mentadaburinya. Berusaha memahaminya. Berusaha untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh zat yang memfirmankan Al-Quran itu. Fayahris bijuhdihi ala ayahula baina qalbihi wa baina maqsudil Quran. Maka demikian syaitan besar semangatnya. Mencurahkan semua kemampuannya untuk menghalang-halangi qalbu dari maksud tujuan membaca Al-Quran. Fala yakmil intifa'ul qari' bihi. Hingga demikian yang diusahakan oleh syaitan, seorang pembaca Al-Quran tidak akan sempurna di dalam mengambil faedah dari Al-Quran. Fa'amara inda syuru' ayasta'id billah azza wa jalla minhu. Maka Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika akan membaca Al-Quran. Wa minha hikmah yang lainnya, annal qari munajin lillahi ta'ala kalamahu. Seorang pembaca Al-Quran, tapi ada seseorang yang dituju dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran, maka di saat itu dia menjadi orang yang dituju oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala. Firman Allah ditujukan pada dirinya. Wallah ta'ala asaddu udunan lil qari al-hasan saud bil Qur'an min sahibul qainah ila qainatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mendengarkan seorang yang demikian bagus bacaan Al-Qur'annya lebih dibandingkan seorang penyanyi ketika mendengarkan nyanyiannya. Wasyaitan innama qira'atu asy'ar wal ghina. Adapun syaitan, yang menjadi bacaan syaitan ada syair-syair dan nyanyian-nyanyian. Fa'amara qari ayat rudahu bil isti'ada inda munajati ta'ala wistima'i rab qira'atahu. Maka Allah memerintahkan kepada seseorang yang akan membaca Al-Quran untuk mencampakkan, untuk mengusir syaitan, yaitu dengan cara beristiadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beristiadah ketika Allah menunjukkan firman-Nya kepada pembaca Al-Quran ini, dan ketika Allah mendengarkan bacaan orang yang baca Al-Quran. Seseorang yang baca Al-Quran, pada saat dia membaca Al-Quran, maka sungguh di saat itu dia adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga sekaligus Allah mendengarkan bacaannya. Allah mendengarkan bacaannya. Bacaan orang yang baca Al-Quran. Lebih dibandingkan seorang penyanyi yang mendengarkan nyanyiannya sendiri. Lagu-lagunya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Taib ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Adapun hikmah-hikmah yang lainnya, taib insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan lafu minkum ala taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.